بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله وأخواتي في الله kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan karunia dan nikmatnya kepada kita semuanya sehingga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul duduk kembali dalam rangka mempelajari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah yang mana itu adalah kenikmatan yang pantas dan layak serta wajib kita syukuri sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur niscaya aku akan tambahkan nikmat untuk kalian, namun jika kalian kufur maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ikhwani fid din wa akhwati fillah a'azzani wa azzakumullah, termasuk karunia dan juga keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita diperkenalkan dengan as-sunnah, dengan Al-Quran dan as-sunnah. Ini merupakan keutamaan yang wajib kita banggakan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah hanya dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya maka berbahagialah kalian, berbanggalah kalian, karena sungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan berupa perkara-perkara dunia. Insyaallah taala kita langsung saja pada kesempatan yang mulia ini kita akan bacakan sebuah kitab yang sangat berfaedah, kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, yaitu kitab Ba'du Fawaid Surah Al-Fatihah. Ba'du Fawaid Surah Al-Fatihah. Sebagian faedah-faedah yang bisa dipetik dari surat Al-Fatihah. Yang disyarah, dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan waffaqahullah, yang insyaAllah ta'ala kita akan selesaikan nanti secara bertahap sedikit demi sedikit. Kemudian berikutnya, barakallahu fikum hafizakumullah, kitab ini sengaja beliau mengarang karena betapa penting dan juga besarnya faedah daripada surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah bisa dijadikan ruqyah. Jadi terkadang orang meruqyah dengan surat Al-Fatihah bisa. Nah, kemudian juga surat Al-Fatihah adalah merupakan rukun daripada rukun salat. Seseorang apabila salat tanpa membaca Al-Fatihah, maka tentunya salatnya tidak sah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sabda di dalam hadis yang sahih muttafaqun alaihi dari hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Oleh karena itu surat Al-Fatihah merupakan bacaan surat Al-Fatihah merupakan ruknun min arkanis salat, merupakan rukun-rukun daripada salat. Manakala seorang hamba salat kemudian tidak membaca surat Al-Fatihah, tentunya salatnya tidak sah. Naam. Kita langsung saja memasuki pembahasan kitab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun memulai lafaz dengan Bismillahirrahmanirrahim, memulai sebuah kitab dengan Bismillahirrahmanirrahim, tentunya tidak asing lagi di telinga kita. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dahulu maupun belakangan, ketika menulis sebuah kitab atau artikel, mereka membiasakan mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya, diantaranya yang pertama, jadi pemulaian dengan Bismillahirrahmanirrahim, nah tujuannya yang pertama adalah iktidaan bikitabillahi jalla wa'ala. Nah, tujuan mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim yang pertama adalah mencontoh Al-Quranul Karim. Mencontoh Al-Quranul Karim. Karena di dalam Al-Quranul Karim, semua surat mulai dari awal sampai akhir diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Al-Bara'ah. Kecuali surat apa? At-Taubah. Na'am barakallahu fikum. Jadi surat At-Taubah dinamakan dengan surat Al-Bara'ah. Dinamakan pula dengan surat Al-Fadihah. Al-Bara'ah, At-Taubah, Al-Fadihah. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi tujuan yang pertama kali, kenapa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka mengawali tulisan-tulisan mereka atau karya-karya mereka, artikel-artikel mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim? Yang pertama apa tadi? Mencontoh Al-Quranul Karim. Dalam rangka mencontoh Al-Quranul Karim. Karena semua di dalam Al-Quranul Karim, setiap kali awal surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Dinamakan dengan surat Al-Bara'ah. Dinamakan juga dengan surat Al-Fadihah. Al-Fadihah. Naam barakallahu fikum. Itu penamaan surat At-Taubah barakallahu fikum. Naam. Kemudian yang kedua, dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama, mencontoh Al-Qur'an. Yang kedua, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau menulis surat-surat kepada para raja. Naam. Jadi waktu itu Rasulullah ketika menulis surat kepada para raja, di antaranya adalah Rasulullah ketika menulis kepada pembesar Rom, pembesar Romawi waktu itu Herakles, kepada Raja Herakles, Rasulullah mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Herakles azimir Rom. Surat ini berasal dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada siapa? Kepada Herakles pembesar Rom, pembesar Romawi. Paham ya? Tujuannya kenapa diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim? Tujuannya yang pertama mencontoh apa? Al-Quran. Kemudian yang kedua mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam menulis surat-surat. Na'am barakallahu fikum, ketika beliau menulis surat-surat kepada para raja. Kita lihat berikutnya. Ba'du fawaidi. Nah, ba'du fawaida min suratil Fatihah. Sebagian faedah-faedah yang bisa diambil dari surat Al-Fatihah. Sebagian faedah-faedah yang bisa diambil atau bisa dipetik dari surat Al-Fatihah. Kita lihat matanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai di situ. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Maliki Yaumiddin, zat yang memiliki hari kiamat. Ad-din ini anak-anaknya adalah hari kiamat. Paham ya? Naam. Barakallahu fikum. Nah, ayat-ayat tersebut, ini baru sebagian dari surat Al-Fatihah yang beliau sebutkan, dan akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wafaqahullah, dengan penjelasan yang sangat gamblang dan faedahnya sangat banyak sekali. Jadi surat Al-Fatihah barakallahu fikum yang sahih, na'am, terdiri dari 7 ayat atau 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim yang sahih termasuk surat Al-Fatihah ataukah bukan? Pendapat yang sahih Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat tersendiri. Ayat tersendiri yang diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Jadi dimulai dari Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebagian mereka ada yang menghitung 7, tapi siratal ladzina an'amta alaihim berhenti di situ. Naam. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu satu. Jadi kalau dihitung 1 berarti jumlahnya yang sahih 6. Paham ya? Naam, tapi kalau dihitung 7 dipisahkan dari itu. Naam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tujuh kan? Naam barakallahu fikum. Nah itu naam pendapat yang sahih. Naam, walaupun beliau di sini masukkan langsung bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama, tapi yang sahih jadi bismillahirrahmanirrahim itu bukan apa? Bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Paham ya? Yang sahih bahwasanya bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian dari daripada surat Al-Fatihah. Namun bismillahirrahmanirrahim adalah ayat mustaqillah, ayat tersendiri yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam rangka untuk memisahkan apa? Na'am barakallahu fikum, satu ayat dengan satu surat dengan surat yang lainnya. Alhamdulillah. Jadi fungsinya untuk memisahkan na'am barakallahu fikum satu surat dengan surat yang lainnya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kata beliau, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya serta kepada para sahabatnya seluruhnya. Kata beliau, hadhihi risalatu takhtassu bibayani fawaidi surat Al-Fatihah. Kata beliau, tulisan ini atau artikel ini khusus membahas masalah penjelasan atau menjelaskan faedah-faedah yang tercantum atau terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah walaupun istilahnya pendek, singkat, mudah dihafal, tapi ternyata di dalam kandungan di dalam surat Al-Fatihah itu terkandung faedah-faedah yang sangat banyak sekali. Naam, barakallahu fikum. Kita lihat. Hadhihi suratul azimatu. Ini adalah surat yang agung. Sumiyat bil Fatihah, dinamakan dengan Al-Fatihah kenapa? Li'annaha uftutiha biha al-mushaf asy-syarif. Dinamakan surat Al-Fatihah. Kenapa? Dikarenakan al-mushaf asy-syarif itu Al-Qur'anul Karim diawali dengannya. Namanya Al-Fatihah itu kan artinya pembukaan. Al-Fatihah artinya pembukaan itu istilahnya. Nah, kenapa surat ini dinamakan surat Al-Fatihah? Karena Al-Qur'anul Karim dibuka diawali dengannya. Ya kan? Nah, di awal itu membuka lembaran udah itu. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kemudian Al-Fatihah ini masih memiliki nama-nama yang lain. Kita lihat. Fahiyya awal suratin fi. Bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat yang pertama kali ada di dalam Al-Quran. Maksudnya, pertama kali surat Al-Fatihah itu. Berikutnya Al-Baqarah. Kemudian Al-Imranan itu. Kemudian An-Nisa ini akhirnya. Nah. Kemudian dinamakan juga Watusamma bisab'il masani. Surat Al-Fatihah dinamakan juga dengan apa? Sab'ul Masani. Sab'ul Masani. Nah, Sab'ul Masani kenapa? Li'annaha sab'u ayatin. Karena surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Terdiri dari 7 ayat. Dinamakan dengan apa tadi? Sab'ul Masani. Sab'ul Masani. Naam, Sab'ul Masani karena terdiri dari 7 ayat. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal 'azhim." Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu, naam, Sab'al Masani atau sab'an minal masani maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Paham ya? Wal Qur'anul 'azhim dan juga Al-Qur'an yang agung. Fa hiya as-sab'ul masani, maka surat Al-Fatihah dinamakan dengan As-Sab'ul Masani karena terdiri dari 7 ayat. Naam. Waqila sumiyat bil masani. Ada juga yang mengatakan dinamakan dengan masani li'annaha tukarrar qira'atuha fi kulli rak'ah. Ada juga yang mengatakan kenapa dinamakan Sab'ul Masani? Dinamakan Sab'ul Masani karena ini alasan yang berikutnya ya. Karena surat tersebut terulang-ulang bacaannya pada setiap rakaat. Antum kalau sholat setiap rakaat baca enggak? Baca. Oleh karena itu dinamakan dengan sab'ul masani. Dinamakan dengan sab'ul masani. Karena qiraah Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihah itu merupakan rukun daripada rukun sholat. Sehingga kalau sholat kok enggak baca Al-Fatihah, sholatnya tidak sah. Dan walaupun dia sholatnya panjang, sholatnya panjang, diam aja misalkan enggak baca surat Al-Fatihah, enggak sah. Karena rukun. Namanya kalau rukun itu namanya rukun itu bagian sesuatu yang paling kuat. Ar-ruknu janibus syai' al-aqwa. Rukun itu adalah bagian sesuatu yang paling kuat, pondasi intinya. Paham ya? Jadi kalau antum sholat kok enggak baca Al-Fatihah, sholatnya enggak sah. Hati-hati na barakallahu fikum. Kemudian berikutnya penamaan yang berikutnya, jadi surat Al-Fatihah dinamakan sab'ul masani. Nah, karena dua alasan tadi ya. Pertama, alasan pertama karena terdiri dari 7 ayat. Alasan kedua karena surat tersebut terulang-ulang bacaannya ketika setiap kali apa? Rakaat. Tahu ya, setiap rakaat. Mafhum insyaallah ya? Naam. Wa tusamma ummul Qur'an, dinamakan juga dengan ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an. Paham ya? Dinamakan juga apa? Ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an. Kalau ummu artinya ibunya Al-Qur'an, tapi kita artikan induk aja. Induknya Al-Qur'an. Li'anna umma syai', dikarenakan dikatakan ibunya sesuatu, maknanya apa? Al-aslu alladhi yurja ilaihi syai'. Yang namanya induk, inti, itu kan artinya adalah apa? Sumber yang sesuatu itu kembali kepadanya itu. Inti, induk, berarti sesuatu itu kembali kepada induknya gitu loh. Paham soalnya ya? Naam. Al-Qur'an yurja fi ma'anihi ila ma tadammanathu hadhihi surah. Al-Qur'an, naam, makna-maknanya semuanya dikembalikan kepada apa yang terkandung di dalam surat ini. Surat Al-Fatihah. Paham ya? Dan hampir semuanya sudah menghafalnya. Karena surat Al-Fatihah rukun. Kalau ada orang baru belum mengenal sholat, diajari. Karena sholat itu enggak boleh pakai bahasa Indonesia, enggak boleh. Pakai bahasa Melayu juga enggak boleh. Sholat itu harus pakai bahasa Arab ya. Berdoa di dalam sholat pun bagaimana? Berdoa di dalam sholat pun juga harus pakai bahasa Arab. Lah kalau tidak mampu bagaimana? Diajari. Diajari, belajar. Paham ya? Nah, adapun di luar sholat silahkan. Di luar sholat misalkan setiap hari Jumat habis asar sampai matahari terbenam, termasuk waktu dikabulkannya, doa, atau seperti di malam terakhir habis sholat, berdoa dengan bahasa Indonesia silahkan, bahasa Melayu gak masalah, bahasa Jawa pun gak masalah, bahasa Arab gak masalah juga, tapi kalau dalam sholat harus berbahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Yang belum bisa ya belajar, caranya itu caranya. Kita lihat di sini. Kemudian ternyata Al-Fatihah ini wa tusamma bis-shalah. Al-Fatihah sendiri dinamakan dengan sholat. Surat Al-Fatihah ini ternyata dinamakan juga dengan sholat namanya. Ya wa na'am. Masya Allah namanya banyak sekali kan. Nah, barakallahu fikum. Jadi penamaan surat Al-Fatihah, pertama dinamakan surat Al-Fatihah karena apa? Karena barakallahu fikum Al-Qur'an diawali dengannya. Yang kedua dinamakan sab'ul masani. Karena terdiri dari 7 ayat. Nah, kemudian alasan yang kedua karena apa? Karena surat tersebut terulang-ulang bacaannya setiap kali rakaatan itu. Nah, kemudian dinamakan umul Qur'an tadi ya kan? Umul Qur'an. Dinamakan umul Qur'an induknya Al-Qur'an. Induknya Al-Qur'an, inti dari Al-Qur'an karena semuanya kembali pada surat tersebut. Nah, sekarang yang berikutnya Al-Fatihah ini dinamakan dengan sholat. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum dinamakan dengan sholat. Surat Al-Fatihah dinamakan dengan sholat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits alladhi yarwihi an rabbih. Dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang Rasulullah meriwayatkan dari Rabb-nya, berarti hadis apa? Qudsi. Hadis qudsi namanya. Nah, Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqul, Allah taala mengatakan, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi surat Al-Fatihah, gitu caranya ngartikannya gitu ya. Salat di situ berarti artinya Al-Fatihah. Paham ya? Aku telah membagi salat, maksudnya membagi surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah dinamakan juga dengan apa? Salat. Nah, jadi dalam hadis ini lafadznya qasamtu sholata artinya apa? Qasamtul Fatihah gitu. Aku membagi surat Al-Fatihah antara diriku dan antara hambaku dua bagian. Separuh-separuh. Paham ya? Kita lihat rinciannya dalam hadis tersebut. Yakni Al-Fatihah, maksudnya sholat di situ artinya adalah Al-Fatihah. Maksudnya Allah Ta'ala membagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian. separuh bagian hamba, separuh bagiannya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Saida qala, apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji milik Allah Rabb semesta alam, qala Allah, Allah taala mengatakan hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Saida qala arrahmanir rahim, kemudian apabila hamba tadi mengucapkan arrahmanir rahim, qala Allah, Allah taala mengatakan asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila seorang hamba mengatakan maliki yaumiddin, qala Allah, Allah taala mengatakan majadani abdi, hambaku telah memujiku. Apa sana? Atau hambaku telah barakallahu fikum menyanjungku. Fa idza qala, nah ini. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila hamba tadi mengatakan hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami apa? Meminta pertolongan. Qala, Allah Ta'ala mengatakan hadza baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi mas'al. Ini antara diriku dan antara hambaku dua bagian. Untuk hambaku apa yang dia minta? Maksudnya bagaimana? Iyyaka na'budu, bagian siapa? Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadamulah kami menyembah. Ini bagian Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah apa? Aku kami minta pertolongan. Minta pertolongan ke hamba kan? Nah, jadi dari menjadi dua bagian situ. Menjadi dua bagian. Na'am barakallahu fikum. Jadi na'am barakallahu fikum hafidhakumullah. Na'am, terbagi menjadi dua bagian tadi, nanti beliau jelaskan lagi. Jadi surat Al-Fatihah itu dinamakan juga dengan apa? Solat tadi. Nah, kita lihat. Wa surat Al-Fatihah sab'u ayatin. Surat Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Salatu ayatin wa nisfun minha lillah. Tiga ayat dan yang setengah darinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat nanti. Sana'una wallah, sanjungan atau pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa thalathun wa nisfu minha lil 'abdi. Sedangkan tiga ayat setengah untuk hambanya. Jadi tiga ayat setengah untuk Allah taala, tiga ayat setengah untuk hambanya. Total berarti berapa? 7 ayat. Kita lihat maksudnya yang mana. Min qawlihi wa iyyaka nasta'in ila akhir surah. Na'am barakallahu fikum. Wa iyyaka nasta'in sampai surat apa? Sampai akhir surat Al-Fatihah. Jadi gini. Kita lihat ya. Na'am barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tiga ayat kan? Iyyaka na'bud. Nah, sampai situ. Tiga ayat setengah berarti kan? Wa iyyaka nasta'in. Jadi berarti ini sudah 3 ayat setengah ya. Wa iyyaka nasta'in, hak hamba. Ini semuanya 3 ayat setengah ini hak Allah taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'bud. 3 setengah kan? Ya kan, iyyaka na'budu. Nah, 3 setengah ini hak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hak hamba berikutnya sampai akhir. Wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ya. Nah, barakallahu fikum, 3 setengah tambah 3 setengah 7 tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat berikutnya. Barakallahu fikum hafizakumullah. Fa hadza ma'na qawlihi jalla wa 'ala qasamtu sholata. Ini adalah makna firman Allah Subhanahu wa taala, aku telah membagi salat. Salat ini maksudnya apa nih? Surat Al-Fatihah. Yakni surat Al-Fatihah maksudnya adalah membagi surat Al-Fatihah. Baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi antara diriku dan antara hambaku dua bagian. Ya, ada 3 setengah. Yang pertama itu untuk Allah taala, 3 setengah setelah iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in sampai bawah sampai akhir itu nam ha apa hamba. Paham insyaallah? Naam. Berikutnya barakallahu fikum wa tusamma bil kafiyah. Berikutnya nama surat Al-Fatihah dinamakan juga dengan kafiyah. Dinamakan dengan apa? Kafiyah. Na'am barakallahu fikum. Wa tusamma bil kafiyah. Naam. Dinamakan dengan surat tersebut dinamakan dengan kafiyah. Surat yang bisa mencukupi. Naam. Berikutnya wa tusamma bir ruqyah. Ternyata surat Al-Fatihah dinamakan surat ruqyah juga. Surat apa? Ruqyah, bisa untuk meruqyah. Nah, bisa untuk meruqyah barakallahu fikum. Kita lihat dalilnya. Li'anna nafara minas sahabah alladzina nazalu ala hayyin min ahya'il arab Dikarenakan waktu itu ada rombongan dari kalangan sahabat yang mereka itu singgah di sebuah kampung dari kampung-kampung Arab. Perhatikan ini ya. Jadi waktu itu ada segerombolan, sekumpulan sahabat. Dia berjalan singgah di sebuah kampung-kampung Arab. Nam, istadafuhum falam yudayifuhum. Nam, artinya mereka para sahabat ini meminta agar dijadikan tamu. Tapi penduduk kampung itu, orang Arab tadi itu, sebagian kampung Arab tadi enggak mau menjamu. Karena penduduk itu orang kufar. Nah, orang kafir mereka. Jadi para sahabat ini yang singgah tadi minta dijamu, jadikan tamu, mereka enggak mau. Akhirnya kita lihat faludigha kabiruhum, akhirnya pembesarnya, ketuanya, pemimpinnya kampung tadi itu disengat binatang yang berbisa. Maksudnya disengat binatang yang berbisa. Faja'u yatlubuna minas sahabah ruqyah. Akhirnya penduduk kampung tersebut, kan bukan Islam ya, agamanya bukan kaum muslimin ya. Mereka bukan kaum muslimin, agamanya bukan Islam. Akhirnya mereka meminta kepada para sahabat agar diruqyah. Maksudnya kisahnya nih ya. Nah, jadi para sahabat waktu itu berjalan gitu, singgah di sebuah kampung, kampung Arab itu, tapi bukan kaum muslimin kampung tersebut. Kemudian mereka yang mungkin capek itu ya istilahnya ya, minta agar dijamu, jadikan tamu gitu loh. Mereka enggak mau. Akhirnya ternyata pembesar mereka disengat binatang yang berbisa. Nah, akhirnya mereka datang meminta kepada para sahabat agar meruknya. Faqala ahadus sahabah, kemudian salah satu di antara para sahabat mengatakan, "Innana narqi, walakin abaitum antudayifuna." Sesungguhnya kami itu bisa meruqyah, cuman kalian enggak mau menjadikan kami tamu. Jadi mereka awalnya sudah enggak mau duluan itu loh. Nah, para sahabat mengatakan, "Kalau kami ini memang bisa meruqyah, akan tapi kalian sudah enggan untuk menjadikan kami itu tamu." Nah, fala narqi illa bijulin, yakni biujratin. Artinya, kami tidak mau meruqyah kecuali dengan upah. Akhirnya kayak gitu. Karena istilahnya itu kufar mereka, itu loh. Nah, awalnya enggak mau menjadikan tamu, tapi ternyata setelah pembesarnya disengat binatang yang berbisa, minta diruqyah. Akhirnya para sahabat ngomong, kalau gitu kami ini memang orang-orang yang bisa meruqyah, tapi kalian tadi tidak mau menjamu kami, tidak mau menjadikan tamu. Akhirnya kami enggak mau meruqyah kecuali dengan upah. Nah, fasyaratu lahum qati'an minal ghanam. Akhirnya mereka para sahabat mensyaratkan bagi mereka tadi orang kufar sepotong daging kambing. Nah, jadi mau meruqyah tapi upahnya sepotong daging kambing tadi. Nah, faqara'a 'alaihi surat al-Fatihah, kemudian salah satu sahabat tadi membacakan surat al-Fatihah. Ternyata ingat-ingat ya, surat al-Fatihah itu ruqyah ternyata. Naam. Faqama ka'annama bu'itsa min iqal. Akhirnya pembesar kaum tadi itu, pemimpin orang-orang kufar tadi itu yang ada di kampung Arab tadi itu, ternyata setelah dibacakan surat al-Fatihah langsung berdiri seakan-akan na'am barakallahu fikum, orang yang naam dibangkitkan dari ikatan. Awalnya terikat itu ya, akhirnya tiba-tiba berdiri langsung itu. Masya Allah. Jadi ruqyah itu sebenarnya barakallahu fikum naam mudah. Cuman terkadang pengaruh ruqyah itu tergantung orang yang meruqyah. Ya, tergantung orang yang meruqyah. Terkadang orang enggak terbiasa meruqyah, walaupun dia bacakan berkali-kali tidak ada pengaruhnya. Karena meruqyah itu terkadang harus diresapi ya. Meruqyah itu diresapi, benar-benar yakin bahwasanya Allah Ta'ala akan menyembuhkan, insyaallah bisa sembuh. Nah, barakallahu fikum, misalkan kita jatuh luka atau istilahnya misalkan barakallahu fikum tersengat hewan yang berbisa, kita ruqyah sendiri. Nah, dengan bacakan surat Al-Fatihah seperti itu. Nah, ini kisahnya ma'ruf ya, jadi kisahnya tadi itu. Falamma qadimu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu bima hasal. Kemudian para sahabat tadi ketika sudah datang kepada Rasulullah, akhirnya mereka mengkabarkan dengan apa tragedi yang terjadi tadi. Jadi mereka mengkabarkan kepada Rasulullah tragedi yang terjadi ketika mau singgah di kampung Arab tadi itu. Faqala wa ma adraka annaha ruqyah. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalian tidak tahu toh bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Maksudnya Rasulullah mengkabarkan lagi memang benar-benar ruqyah gitu loh. Buktinya ketika la barakallahu fikum para sahabat tadi meruqyah pun sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat ya, ini ruqyah ini bukan maknanya dia sendiri yang secara mutlak menyembuhkan, enggak. Cuma sebab, termasuk sebab-sebab syar'i, kalau misalkan ada sesuatu yang perlu diruqyah, diruqyah. Kan itu. Nah, bukan semata-mata ruqyah itu yang bisa menghilangkan penyakit, bukan. Yang bisa menghalangkan, hilangkan penyakit secara mutlak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu sebabnya. Seperti misalkan antum menempuh sebab yang mubah yang diperbolehkan, berobat misalkan, minum obat herbal atau misalkan kapsul madu atau habas sauda atau Nam jintan hitam itu ya, atau minyak zaitun, itu semuanya sebab saja. Sebab yang diperbolehkan untuk mengambil sebab. Tapi semata-mata bukan obat itulah yang menyembuhkan. Itu hanya perantara dan sebab. Tapi kita harus meyakini yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ada orang yang mengkonsumsi obat banyak pun belum sembuh juga. Karena itu semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya dia tidak mau berobat, bertangku tangan, wah kalau sembuh ya sembuh, enggak ya enggak, itu malah keliru. Paham ya? Karena Rasulullah mengatakan, "Ya ibadallah na'am, ya ibadallah tadawau." Artinya, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Dengan semangat itu. Jadi, berobat itu boleh. Nah, berobat itu boleh, tapi obat tersebut jangan sampai kita yakini obat itulah yang menyembuhkan. Hanya apa? Perantara atau sebab. Mahum ya? Cuman yang menyembuhkan secara mutlak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Fatusama bi ruqyah, masyaallah. Akhirnya ternyata surat Al-Fatihah dinamakan dengan surat ruqyah. Banyak sekali namanya ya. Nah, barakallahu fikum, surat Al-Fatihah dinamakan juga surat Ar-Ruqyah. Wa hiya suratun 'azimatun yadullu 'ala 'idhamatiha. Atau yadullu 'ala 'azamatiha annallaha ja'ala qira'ataha ruknan min arkanish shalah, masyaallah. Yang mana surat Al-Fatihah merupakan surat yang agung, yang menunjukkan atas keagungan surat Al-Fatihah tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bacaan surat Al-Fatihah rukun daripada rukun-rukun salat. Jadi kalau salat, upayakan membaca surat Al-Fatihah. Kalau mencari imam-imam yang lambat bacaannya. Kalau yang tepat, ya kita sendiri enggak tenang lah istilahnya. Karena kita belum sempat baca surat Al-Fatihah, mereka sudah rukuk terlebih dahulu. Itu yang bikin kita enggak tenang. Oleh karena itu kita yang paham, kita harus mencari imam yang lambat salatnya. Seperti itu. Nah, karena kalau kita ternyata kok belum baca surat Al-Fatihah, ya nambah lagi. Itu pendapat yang sahih. Pendapat yang sahih ya. Adapun riwayat hadis Abi Bakrah itu ya, suatu ketika waktu itu Abu Bakrah tersebut ketinggalan sholat, akhirnya dapat rukuk itu. Nah, dapat rukuknya, kemudian setelah itu Na'am Rasulullah mengatakan sholatnya sah. Tapi menasihatkan di akhir hadis tersebut, Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah Ta'ala menambahkan kepadamu rasa semangat dan jangan diulangi lagi. Jadi itu khusus untuk Abu Bakrah waktu itu. Rukuk dihitung satu rakaat. Namun pendapat yang sahih barakallahu fikum, selain kejadian tersebut barakallahu fikum, pendapat yang sahih yang belum membaca surat Al-Fatihah tidak dikatakan apa? Satu rakaat. Nah, walaupun dapat rukuknya. Maksudnya ya, jadi kalau dapat rukuk kalau belum baca itu pendapat yang sahih, bangkit lagi membaca surat Al-Fatihah karena rukun. Yang namanya rukun tidak boleh ditinggalkan. Hadisnya Abi, nama hadisnya muttafaqun alaih, hadisnya siapa tadi? Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi perlu diperhatikan. Berikutnya, wa anna tukarrar fi kulli rak'ah, bahwasanya surat Al-Fatihah diulang-ulang pada setiap rakaat. Ini sudah perkara yang tidak asing lagi ya. Fa hadha yadullu ala 'azamati hadhihi surah. Ini menunjukkan akan apa? Keagungan surat ini. Surat Al-Fatihah merupakan surat yang agung karena termasuk rukun daripada rukun salat. Naam. Wa hiya tatadammanu ma'aniya janinatan. Artinya surat Al-Fatihah itu terkandung di dalamnya makna-makna yang sangat mulia. Fa fiha, maka di dalamnya anwa'ut tauhid as-salasah. Ada tiga jenis tauhid yang tiga. Apa tiga jenis tauhid itu? Naam, tauhid al-uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Namun tiga pembagian tauhid itu tauhid yang inti dan diharuskan tauhid apa? Uluhiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau sekedar rububiyah tidak cukup. Harus mentauhidkan tauhid uluhiyah. Nah, kata beliau, fa fiha, di dalamnya terkandung anwa'ut tauhid ats-tsalatsah, tiga jenis tauhid. Naam, fi awwaliha, di awalnya. Di awalnya yang mana? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin ini terkandung di dalamnya tauhid apa? Rububiyah. Kata beliau, hadza fi tauhid ar-rububiyah. Di dalamnya terkandung tauhid apa? Rububiyah. Alhamdulillah rabbil alamin. Dari sisi mana pendalilannya kita lihat? Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Rabb ini kan rububiyah. Ewa itu. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Hadza fihi tauhid al-asma wa sifat. Perhatikan baik-baik itu. Ar-Rahmanir Rahim itu terkandung di dalamnya nama-nama Allah dan sifatnya. Ar-Rahman nama Allah. Ar-Rahim nama Allah. Di dalam Ar-Rahman sama Ar-Rahim ada sifat Ar-Rahmah, sifat kasih sayang. Maksudnya ya, na'am. Maliki yaumiddin, zat yang memiliki hari kebangkitan atau hari kiamat. Di dalamnya terkandung apa? Terkandung nama dan sifat. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum. Maksudnya adalah apa? Adalah tauhid al-asma wa sifat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhid apa ini? Nam hadza fihi tauhid al-ubudiyah. Tauhid ubudiyah itu sama dengan tauhid uluhiyah, enggak usah bingung. Tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah itu sama. Paham ya? Tauhid al-uluhiyah sama dengan tauhid al-ubudiyah. Nah, cuman kalau uluhiyah itu kembali kepada Allah Ta'ala. Kalau ubudiyah itu kembali ke hamba, itu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham maksudnya ya? Nah, jadi ucapan iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah kami menyembah, murni berarti kan? Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya murni beribadah hanya kepada Allah Ta'ala dan minta pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Berarti kan tauhid ubudiyah. Tauhid ubudiyah itu sama dengan tauhid uluhiyah. Naam. Fatadammanat idan anwa'u tauhid as-salasah. Fatadammanat idan anwa'u tauhid as-salasah. Maka jika demikian, terkandunglah di dalam surat Al-Fatihah tersebut tiga jenis tauhid. Masya Allah. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Berikutnya, di dalam surat Al-Fatihah juga watadammanat nawai ad-du'a. Di dalam surat Al-Fatihah juga terkandung dua macam doa. Doa itu ternyata terbagi menjadi dua. Doa itu terbagi menjadi dua. Doa itu ibadah atau bukan? Ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah sebagaimana datang dalam hadis yang sahih rawahu nam Tirmidzi dari hadisnya Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Nah, doa itu ternyata terbagi menjadi dua. Kita lihat. Naam, apa jenis dua doa tersebut? Li'anna du'a ala qismain. Dikarenakan doa itu terbagi menjadi dua. Du'a'un ibadatun wa du'a'un mas'alah. Nah, atau du'a'un ibadatin wa du'a'un mas'alatin. Doa ibadah sama doa permintaan. Kalau digolongkan berarti doa ibadah sama doa mas'alah itu. Terbagi menjadi apa? Berapa? Dua. Terbagi menjadi dua, doa ibadah sama doa mas'alah. Doa mas'alah itu dalam kurung doa yang sifatnya permintaan. Nah. Terus cara bedakannya bagaimana? Cara bedakannya kalau doa ibadah itu terjadi dengan lisanul hal. Maksudnya dengan apa? Dengan hati. Paham ya? Adapun doa mas'alah terjadi dengan lisanul maqal. Maksudnya dengan diucapkan. Contohnya, ya Allah berikanlah. Nah, misalnya gitu paham ya? Ya Allah berilah kami rezeki. Misalkan. Allah marzukna. Allah maghfirli. Ucapan gak itu? Permintaan bukan? Nah itu namanya doa mas'alah namanya. Jadi doa mas'alah itu doa yang di dalamnya terkandung apa? Permasalahan maksudnya permintaan. Mas'alah itu maksudnya permintaan di situ. Nah, maksud salah ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat. Doaul ibadah, doa ibadah itu adalah huwa sana 'ala Allah 'azza wa jalla wa dzikrullah 'azza wa jalla. Jadi doa ibadah itu adalah sanjungan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi doa ibadah itu adalah apa? Doa yang di dalamnya terkandung pujian dan sanjungan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga nam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun doa mas'alah bagaimana? Kata beliau, wa du'aul mas'alati, adapun doa mas'alah adalah huwa talabul hawaij minallah. Meminta kebutuhan-kebutuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta diselamatkan dunia akhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta agar diberkahi rezekinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berarti namanya doa mas'alah. Doa mas'alah itu doa yang di dalamnya terkandung mas'alah permintaan. Jadi antum meminta itu namanya doa mas'alah namanya. Tapi setiap doa mas'alah pasti ibadah gitu loh. Karena antum meminta kepada Allah Ta'ala ibadah. Paham ya? Nah, tapi doa ibadah itu tidak harus nah barakallahu fikum istilahnya apa? Permintaan. Paham ya? Nah, seperti itu. Misalkan antum nah barakallahu fikum hafizakumullah, nah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin, itu ternyata juga apa? Nah, barakallahu fikum, doa, doa ibadah yang seperti itu. Kita lihat di sini. Fa hadza mawjudun fiha. Yang namanya doa masalah ini ada di dalam Al-Qur'anul Karim, ada dalam surat Al-Fatihah. Doa ibadah ini ada di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Permintaan enggak ini? Permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Bahwasannya doa tersebut doa masalah namanya. Doa masalah itu doa yang di dalamnya terkandung apa? Permintaan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau telah memberi nikmat atas mereka. Nah, jadi permintaan agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus, maksudnya jalan siapa? Jalannya orang-orang yang engkau telah memberikan nikmat atas mereka. Nah, permintaan di sini barakallahu fikum, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, bukan berarti kita sekarang berada jalan yang bengkok, itu enggak. Bukan berarti sekarang kita berada di jalan yang sesat, itu enggak. Tapi maknanya apa? Maksudnya berilah kami taufik dan hidayah agar senantiasa di atas jalan yang lurus sampai akhir hayat nanti. Karena kita enggak tahu. Tidak tahu penutup hidup kita enggak tahu. Akhir hayat kita enggak tahu. Oleh karena itu diperintahkan, dianjurkan, bahkan setiap kali rakaat membaca surat Al-Fatihah adalah lafaz apa? Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Ini ingat-ingat ya, bukan berarti kita berada di jalan yang sesat, itu enggak. Tapi permintaan di situ permintaan apa? Agar diberikan taufik dan terus-menerus di atas jalan yang lurus sampai akhir hayat. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Karena kita dia tahu penutup akhir hayat kita. Allahumma musta'an. Kulluhu talabun wa du'a. Semuanya terkandung permintaan dan juga doa. Walidzalika yustahabbu ba'dul ba'dal faraghi min qira'atiha an yaqul amin. Oleh karena itu, kata beliau, disunnahkan, dianjurkan setelah membaca, selesai membaca surat Al-Fatihah, dianjurkan mengucapkan amin. Karena amin itu artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Paham ya? Jadi Allahumma amin, nama Allahumma stajib itu maknanya adalah amin dari itu. Amin maknanya apa? Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Doa enggak berarti? Doa. Sebelumnya kan doa semuanya. Ketika antum salat ya, la barakallahu fikum ghairu maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Itu ucapan amin artinya apa? Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Karena di dalam surat Al-Fatihah terkandung apa? Doa masalah juga situ. Doa permintaan. Mafhum? Naam barakallahu fikum. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, a'azzani wa jazakumullah, kata beliau di sini, wa ta'minu innama yakunu 'ala du'a. Sedangkan yang namanya amin itu terjadi nam kepada sesuatu yang itu adalah doa gitu loh. Antum didoakan misalkan barakallahu fik, amin. Boleh. Paham ya? Naam hafizakallah, amin. Enggak masalah. Nam Allah yuzawijuk misalkan. Semoga Allah Ta'ala menikahkan kamu. Amin. Enggak masalah. Paham ya? Nah, kemudian yarhamukallah. Amin. Enggak masalah. Paham ya? Karena doa itu barakallahu fikum, ketika kita mengucapkan amin, itu malaikat nanti juga mengatakan kamu juga dapat yang semisalnya. Paham ya? Dalam artian ketika antum mendoakan saudaranya, nah barakallahu fikum, dari min dhahril ghaib, dalam artian saudara kamu atau saudara kita enggak tahu, kita doakan ya Allah semoga engkau merahmati dia misalkan. Ya Allah semoga engkau memberikan petunjuk kepada saudara kami. Kita juga secara tidak langsung dapat juga. Karena malaikat akan mengatakan kamu akan mendapat yang semisalnya. Misalkan antum mendoakan kepada teman antum ya, semoga engkau mendapatkan jodoh yang kedua. Secara tidak langsung malaikat juga mengatakan kamu juga dapat yang semisalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya itu memang konsekuensinya seperti itu. Nah, semoga Allah telah menjagamu. Nah, antum mendoakan saudara kita seperti itu. Secara tidak langsung malaikat juga mengatakan kamu juga yang semisalnya. Maksudnya kamu juga semoga dijaga itu loh. Paham ya? Jadi kalau kelihatannya kita santai kadang ngobrol sama saudara kita, sama teman kita ya. Nah, barakallahu fikum, Allah yuzawwijuk tsaniyah katanya. Semoga Allah Ta'ala menikahkan kamu dengan istri yang kedua. Ternyata malaikat juga mengatakan kamu akan dapat juga. Semoga kamu juga dapat istri yang kedua. Jadi dapat, paham ya? Dalam artian doa itu seperti itu keadaannya. Walaupun istilahnya barakallahu fikum wa hafizakumullah, nanti tidak diucapkan tapi sebutkan dalam hadis itu bahasanya walaka bimisl. Nah, walaka bimisl maksudnya kamu akan mendapatkan yang semisal doa tersebut. Nah, oleh karena itu kalau mendoakan kepada saudara kita, doakan kebaikan. Karena kalau kita mendoakan keburukan juga khawatir kena di diri kita juga. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Wa suratul Fatihah du'aun kulluha. Sedangkan surat Al-Fatihah semuanya doa. Surat Al-Fatihah semuanya apa? Doa. doa ibadatin wa doa mas'alatin. Ternyata di dalam surat Al-Fatihah itu terkandung dua doa, doa ibadah dan doa mas'alah. Doa ibadah yang bentuknya sanjungan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sanjungan kan? Segala puji milik Allah Ta'ala. Nah, sanjungan. Doa mas'alah adalah doa yang terkandung di dalamnya apa? Permintaan. Fafiha isbatur risalat. Dan di dalam surat Al-Fatihah juga terkandung penetapan risalat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum hafizakumullah, penetapan naam kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li anna muqtada qawlihi rabbil alamin, dikarenakan keharusan atau konsekuensi dari firman Allah Ta'ala rabbil alamin, rabb semesta alam, wa rabbuhu alladhi yuslihu ibadahu wa yurbihim atau yurabbihim, artinya rabb itu adalah hamba yang memperbaiki hamba-hambanya. Rabb itu adalah zat yang memperbaiki hamba-hambanya dan juga mengarahkan serta membimbing mereka. Siapa yang membimbing kita kemudian mengarahkan na'am barakallahu fikum kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena hati kita berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk berdoa apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik aw ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah naam hatiku di atas agamamu. Naam, karena kita tidak tahu hati kita bagaimana. Dibolak-balikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam barakallahu fikum. Oleh karena itu, doa tersebut jangan dilupakan ketika sholat. Sholat malam misalkan. Atau ketika berdoa hari Jumat. Hari Jumat itu waktu yang dikabulkan setelah apa? Habis asar sampai matahari terbenam. Atau doa-doa di sela-sela antara adzan dan qomat itu. Malam itu juga dikabulkan juga. Sepertiga malam terakhir juga termasuk waktu yang dikabulkan doanya. Ketika lagi safar juga termasuk yang dikabulkan doanya. Dan baca doa tadi penting sekali. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik atau ala ta'atik. Boleh dua-duanya sama. Artinya wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas naam ketaatan kepadamu atau di atas agamamu. Itu bagus sekali itu. Naam. Kita lihat di sini. Wa muqtada tarbiyatihim an yursila ilaihim rusula li hidayatihim wa tarbiyatihim, dan termasuk naam keharusan daripada naam bimbingan Allah Ta'ala terhadap mereka. Jadi Allah Ta'ala membimbing, mengatur hamba-hambanya, termasuk konsekuensinya apa? Allah Ta'ala mengutus kepada mereka para rasul, karena para rasul itu nanti yang akan apa? Menyebarkan, mendakwakan, nah membimbing, mengarahkan li hidayatihim, untuk memberikan hidayah kepada mereka, kepada manusia. Wa tarbiyatihim, untuk mendidik dan juga mengatur mereka, membimbing mereka. Wa hadza min muqtada ar-rububiyyah, yang seperti ini termasuk keharusan daripada tauhid ar-rububiyyah, karena tauhid rububiyyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang Maha mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, itu tauhid apa? Ar-rububiyyah. Nah, kalau cuma meyakini itu saja belum bisa masuk ke dalam Islam. Aku yakin Allah Ta'ala yang memberikan rezeki. Aku yakin Allah Ta'ala yang menciptakan. Aku yakin Allah Ta'ala itu yang menghidupkan. Aku yakin Allah Ta'ala itu yang mematikan. Itu tak gitu, belum bisa memasukkan dalam keislaman. Karena orang-orang musyrikin terdahulu, orang kufar Quraisy waktu itu, meyakini Allah Ta'ala yang mencipta, memberikan rezeki, kemudian yang mengatur alam semesta. Tapi hal tersebut, pengakuan tersebut belum memasukkan ke dalam keislaman. Karena belum tauhid uluhiyah itu loh. Aku mengakui Allah Ta'ala yang mencipta, tapi dia menyembah berhala. Berarti kan belum tauhid uluhiyah. Jadi konsekuensinya barakallahu fikum, atau keharusannya yang diharuskan adalah tauhid uluhiyah. Ar-rububiyah menyertai. Hanya. Namun tiga-tiganya harus kita yakini. Tauhid uluhiyah, rububiyah sama al-asma wa sifat. Tiga tauhid itu kan? Naam. Berikutnya. Wa min muqtadal hidayah, dan termasuk tuntutan atau keharusan daripada hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Naam. Kita lihat penjelasannya. La yumkinu ihtida', la yumkinu al-ihtida' ila siratal mustaqim illa birrusuli alaihi wassalatu wassalam. Artinya tidak memungkinkan kita semuanya mendapatkan jalan, mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus kecuali dengan perantara para rasul. Kita ini kan mengetahui jalan yang lurus karena sebabnya di antaranya perantara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu sandaran kita Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. illa birrusuli alaihi wassalatu wassalam fa fiha isbatur risalat, maka di dalamnya terkandung apa? Penetapan risalat, yaitu kerasulan-kerasulan para rasul. Nah, karena para rasul itulah yang akan apa? Membimbing, mengarahkan enam kaumnya. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruhnya, untuk seluruh umat. Namun nabi-nabi sebelumnya dulu itu kalau diutus itu untuk umat-umat tertentu. Nabi Nuh kepada kaumnya saja. Nabi Lut kepada kaumnya saja. Nabi Yunus kepada kaumnya saja. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh, nah, seluruh manusia. Seluruh penjuru semuanya. Paham ya? Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Bab'utsu ilan nasi kaffah," dan aku diutus untuk seluruh manusia. Bukan kaum-kaum tertentu ya. Tapi kalau nabi-nabi sebelumnya dahulu itu kalau diutus untuk kaum-kaum tertentu. Nabi Nuh untuk kaum sendiri, kaum beliau. Kemudian Nabi Yunus misalkan, Nabi Yusuf misalkan, Nabi Ibrahim, semuanya diutus dalam keadaan apa? Khusus untuk kaumnya masing-masing. Tapi kalau Nabi kita Muhammad, utusannya menyeluruh semuanya. Mafhum insyaallah? Nah. Berikutnya. Kata beliau, "Wa fiha rad 'ala jami'i tawa'if al-munharifah." Di dalamnya ada bantahan nah, terhadap seluruh kelompok-kelompok yang menyeleweng. Kelompok-kelompok yang sesat nanti akan disebutkan kelompok apa saja. Wa fiha fa fiha rad 'alal malahidah alladziina yu'attiluna al-kaun min khaliqihi. Allahu musta'an. Artinya apa? Di dalamnya ada bantahan terhadap al-malahidah. Malahidah itu yang mereka apa? Yang mereka itu berkeyakinan meniadakan alam semesta ini dari penciptanya. Jadi alam semesta ini enggak ada pencipta. Meyakini tidak ada Allah gitu loh. Meyakini tidak ada Tuhan, kata mereka. Meyakini tidak ada sesembahan. Nah terus bagaimana alam semesta ada dengan sendirinya? Kira-kira masuk gak dalam akal kita? Gak masuk. Sekarang yang namanya kotoran unta itu menunjukkan ada? Ada apanya? Ada apanya? Ada untanya? Iya gak? Nah karena gak mungkin ada kotoran unta, untanya gak ada. Nah sekarang alam semesta yang seluas ini lautannya, daratannya, bintang, bulannya, gak memungkinkan kalau ada sendiri tanpa ada pencipta. Itu waktu itu dijawab oleh seorang Badui. Orang Badui itu orang pelosok lah, tinggal di pegunungan itu ya, pindah-pindah sesuai dengan musimnya. Nah, dia berpikir kotoran unta menunjukkan ada untanya. Akhirnya berpikir lagi, alam semesta yang luas, yang seluas ini, lautannya, kemudian daratannya, kemudian langitnya, ada bintangnya dan misalnya, ini menunjukkan bahwasanya adanya sang pencipta. Namanya menunjukkan bahwasanya apa? Secara naluri kita enggak bisa dibohongi. Nah, karena Allah Ta'ala berfirman, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun?" Artinya apa? Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Mungkin enggak kira-kira? Enggak mungkin. Itu satu. Kedua, "Am humul khaliqun?" Apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Enggak mungkin juga dua-duanya enggak mungkin. Tinggal yang ketiga bahwasanya semuanya na'am barakallahu fikum Allah Ta'ala yang menciptakannya. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Allahu musta'an. Jadi sangat keliru ya kelompok al-malahidah ini. Na'am barakallahu fikum. Kalau kelompok ateisme itu yang mengatakan apa? Sama kan? Ya itu kelompok ini. Ateisme itu. Na'am barakallahu fikum. Kelompok al-malahidah, kelompok yang mereka tidak mengatakan atau tidak meyakini adanya pencipta itu. Allahu musta'an. Fiha rad 'alaihim bi isbati anna hadzal kauna lahu rabbun khalaqahu wa huwa rabbil 'alamin. Di dalamnya ada bantahan terhadap mereka. Yaitu apa? Nah, penetapan bahwasanya alam semesta ini yang seluas ini memiliki Rabb, memiliki apa? Pencipta, memiliki zat yang mengatur, nah, yang menciptakan alam semesta tersebut, wa huwa rabbil 'alamin. Yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Nah, barakallahu fikum. Yang berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada Bapak Isya ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.